وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، ikhwati fiddin azanillahu iyyakum, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat yang Allah anugerahkan padamu, sebutlah, ingatlah. Karena dengan kita mengingat nikmat Allah dan menyebutnya, kita akan mudah untuk bersyukur padanya. Sadarlah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bahwa kita tidak pernah diputus nikmat oleh Allah Ta'ala. Selalu Allah memberikan pada kita, sampai Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kalian menghitung nikmat Allah, tak mungkin kalian akan sanggup untuk menghitung dan menyebutkan semuanya. Karena Allah Ta'ala memberikan rizki kepada manusia, pada hambanya ini, amat luas, tak terbatas. Allah sampaikan dalam firman-Nya, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada hamba yang Allah kehendaki tanpa batas. Yang dimaksudkan ayat ini, dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam Tafsir Karimin Rahman, beliau menjelaskan, farrizqud dunyawi yaksulu lil mu'min wal kafir, adapun rizki dunia, nikmat dunia akan diperoleh baik dia mukmin maupun kafir. Namun amar rizqul qulub minal ilmi wal iman, rizki hati yang Allah berikan pada hati hambanya berupa ilmu dan keimanan, wa mahabbatillah wa khasyati, kecintaan pada Allah, rasa takut padanya, waraja'i dan berharap padanya, dan yang lainnya, beliau mengatakan, fala yu'tiha illa man yuhib, Allah tidak memberikannya kecuali pada orang yang Allah cintai. Maka ikhwati fiddin azanillahu iyyakum, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah masih memberikan pada kita keislaman, Allah berikan pada kita keimanan, Allah berikan pada kita keteguhan di atas Islam dan iman ini, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sungguh merupakan puncak dari kenikmatan yang Allah berikan pada hamba, yang hanya Allah berikan pada hamba yang Allah cintai. Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah illa nafsul muslimah tidaklah akan masuk surga Allah kecuali jiwa seorang muslim. Mereka-mereka yang meninggal dunia tidak lagi di atas keislaman atau batal Islamnya, maka tidaklah akan meraih surga Allah Ta'ala. Begitupun beliau bersabda, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man lam yuhib. Wa la yu'til iman illa man yuhib. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh Allah Ta'ala telah membagi akhlak di antara kalian manusia sebagaimana Allah membagi rizki di antara kalian. Sungguh Allah Ta'ala memberikan nikmat dunia kepada mereka yang Allah cintai juga yang tidak Allah cintai. Ingat ikhwah, Allah berikan nikmat dunia, rizki, makanan, minuman, itu umum. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, sifatnya muqayyadah. Semua orang dapat. Sebagaimana janji Allah Ta'ala, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Tidak satu pun binatang atau makhluk hidup di muka bumi ini, melainkan Allah Ta'ala pasti menjamin rizki atasnya, baginya. Termasuk kita manusia. Sehingga jangan kita ini salah memandang, mengukur kebaikan itu dari dunia. Bukanlah satu ukuran kebaikan yang Allah berikan pada manusia hambanya ketika Allah beri mereka kekayaan dunia. Karena sungguh nikmat dunia Allah berikan kepada semua manusia, yang kafir maupun yang mukmin, yang taat maupun yang maksiat, semua Allah beri. Banyak sedikit disesuaikan dengan jatah masing-masing yang Allah telah tetapkan. Tapi satu hal yang harus kita ingat. Kata Rasulullah SAW, Allah tidak berikan nikmat iman, nikmat ilmu, kecuali hanya pada mereka orang-orang yang Allah cintai. Semoga kita termasuk di antara hamba Allah yang Allah Ta'ala cintai. Allah berikan pada kita keimanan. Allah berikan kita kesempatan duduk dalam majlis ilmu yang mulia seperti ini. Ikhwafila barakallahu fikum. Betapa banyak saudara kita kaum mukminin yang mereka tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan kesempatan menuntut ilmu. Maka ketika Allah berikan pada kita keimanan, Allah berikan pada kita ilmu, sungguh ini adalah pemberian rizki yang tak terbatas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebaikan dunia, sebatas kita di dunia kita menikmatinya. Tapi kebaikan ilmu dan iman yang Allah berikan, dunia akhirat kita akan dapatkan kebaikannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki seorang mendapat kebaikan, Allah jadikan ia faham terhadap agama. Ingat kita, bukan kemudian ketika Allah menginginkan seorang itu mendapat kebaikan, Allah jadikan ia punya jabatan, Allah jadikan ia raja, Allah jadikan ia kaya raya. Bukan dari situ ukurannya. Kemudian ya fila barakallahu fikum, satu hal yang kita juga sadari. Ketika Allah telah memilih kita menjadi hamba yang beriman, Allah telah memberikan hidayah kepada kita, taufiknya, sehingga kita berjalan di atas jalan yang ditempuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dengan ini kemudian kita akan aman? Apakah dengan ini kemudian kita akan dibiarkan begitu aman? Tidak ada gangguan? Sungguh tidak demikian. Sudah menjadi sunnatullah ya ikhwah. Barakallahu fikum. Allah telah sampaikan ini akan terjadi dari umat yang dulu sampai umat ini. Apa kata Allah Ta'ala dalam surat? Ya, Allah sebutkan dalam surat Al-Buruj. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Mereka-mereka orang-orang musyrik tidaklah marah kepada kalian kecuali mereka marah, tidak lain mereka marah hanya disebabkan apa? Karena kalian iman kepada Allah Ta'ala Al-Azizil Hamid. Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Kita lihat ayat ini turun berkenaan dengan Ashabul Ukhdud. Orang-orang yang dibakar dalam parit dengan api yang menyala besar. Kenapa mereka dibakar dengan api? Karena mereka mempertahankan iman. Tidak mau mengikuti agama raja yang kafir dan musyrik. Mereka dipilih, diberi pilihan. Apakah akan mengikuti agama raja sehingga mereka duduk di tempat dan aman dari api yang menyala, atau mereka tetap mengikuti agama pemuda yang beriman, pengikut Nabi. Kemudian mereka masuk dalam api. Ternyata orang-orang yang beriman, Allah bimbing, sekalipun harus masuk ke dalam api, mereka pun tetap bersabar, walaupun mereka dimasukkan dalam api. Ihwafillah barakallahu fikum. Kata al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, hakadal musyrik, innama yankimu alal muwahhid, tajridi litauhid. Beginilah modelnya. Orang-orang musyrik, mereka sungguh amat marah kepada orang-orang ahlu tauhid ketika mereka melihat orang-orang itu melaksanakan tauhid dalam kehidupannya. Tidak mau mengikuti kesyirikan yang mereka maukan. Dan tentu sudah antum merasakan. Ketika orang tua kita atau kampung kita masih bersikeras dengan adat istiadat tradisi orang tua-tua yang dulu yang berbau syirik dan mistik. Kemudian ketika kita mengingatkannya, kira-kira ketika kita mengingatkan mereka, kita dapat marah atau dapat pujian? Apa yang terjadi? Dapat marah. Kamu anak kemarin mau ngajar orang tua, ini sudah dari dulu kita pegangin ini ajaran. Ya? Ini di zaman kita. Di zaman dulu lebih dari itu. Mereka orang yang bertahan dengan agama tauhid. Didudukan, ditanam badannya. Digergaji kepalanya sebelah sampai dua. Karena mempertahankan tauhid. Dan iwa fila barakallahu fikum. Begitu pula kata beliau, hakadal mubtadi'i innama yankimu ala sun. Begitupun alul bid'ah, sungguh mereka amat sangat marah kepada orang-orang yang berada di atas sunnah. Ya, tajridi mutabi'atir rasul, karena mereka melakukan ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau mengikuti ra'yu mereka, tidak mau mengikuti syubhat dan syahwat mereka. Maka mereka marah. Sehingga kata beliau, fasabrul muwahhidil muttabi'il rasul, kesabaran kalian orang-orang yang bertauhid dan kesabaran kalian para pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala man kimu alai ahlus syirik wal bidah, walau sekalipun engkau dimurkai, dimarahi, dimusuhi oleh mereka, orang-orang musyrik, orang-orang ahlul bidah, itu ingat, khairun lahu wa anfa wa ashal alaihi, itu lebih baik bagimu, itu lebih baik dan lebih bermanfaat bagimu dan lebih ringan bagimu, min sabri ala ma yunkimuhullah, daripada engkau bersabar menanggung kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Biarkan mereka marah, biarkan mereka murka, asalkan kita ingat Allah jangan sampai murka kepada kita. Kalau mereka marah, mereka murka, paling hanya menyiksa kita, badan kita disiksa sampai ajal kita tiba. Kalau kita istiqomah di atas sunnah, di atas tauhid, sampai berpisah jasad dengan roh kita, itu lebih baik. Itu husnul khatimah. Dibanding kita hidup mengorbankan akidah kita, mengorbankan manhaj kita, kemudian kita ikut hanya inginkan dunia semata. Apa yang terjadi? Khabarakallahu fikum. Di dunia mungkin mereka senang, kita bersanding dengan mereka, bisa bersukaria dengan mereka. Tapi ingat, Allah murka. Rasulullah SAW murka. Sehingga ikhwabarakallahu fikum, siapa bisa menadah kemurkan Allah dan Rasulnya, yang akan mengancam kita dengan azab neraka dan kekal selamanya finnar wa'iyadzubillah. Kalau kita hanya terima siksaan aniayaan dari manusia, itu sebatas dunia. Dan Allah akan janji. Allah telah janji, bukan akan janji. Allah telah janji. Karena ini memang sudah menjadi ketetapan dan sunnatullah. Allah katakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Kata Allah, demikian itu sudah menjadi ketetapan Allah. Allah jadikan bagi tiap-tiap nabi adanya musuh yang memusuhi minal mujrimin, dari kalangan mereka para pendosa, orang-orang yang durhaka, pasti akan memusuhi nabi. Sebagaimana nabi ketika hidupnya dimusuhi oleh orang-orang pendosa durhaka, begitupun pengikut-pengikut nabi sepeninggal nabi yang kokoh di atas agama Allah Ta'ala, sama nasib mereka. Akan terus dimusuhi oleh orang-orang yang tidak mengerti ajaran nabi atau menentang ajaran nabi, dari kalangan musyrikin, mubtadiin. Lihat ikhwah barakallahu fikum. Ternyata orang yang di atas kebenaran amat sangat sedikit, sedangkan musuh-musuh mereka amat sangat banyak. Namun jangan kalian takut, jangan kalian khawatir, karena Allah janji, kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Allah Rabbmu, Dia hadian, akan terus membimbingmu, memberikan bimbingan-bimbingan kepadamu, Dia akan selalu menolongmu. Ini janji Allah. Dan ikhwafillah barakallahu fikum, Allah pasti mampu dan bisa melaksanakan janjinya. Begitupun Allah mampu menunaikan ancamannya. Beda dengan manusia. Betapa besar ancaman manusia, tapi kadang sering tidak terlaksana. Betul? Begitupun berapa besar janji manusia, sering dusta. Betul? Manusia tak mampu. Allah yang kuasa. Sehingga kita jangan ikuti manusia punya mau. Ikuti kehendak Allah Ta'ala yang telah ditunjukkan petunjuk dalam Al-Quran dan Sunnah. Ikhwani fillah azina wa iyyakum. Maka beliau mengatakan, idza lam yakun buddu minas sabri fastabir. Kalau memang engkau dituntut untuk bersabar di atas kebenaran, di atas tauhid, di atas sunnah, alal haq, di atas kebenaran, daka sabru tuhmadu uqbahu. Maka kesabaranmu itu terpuji akibatnya. Kesudahannya kita akan terpuji. Dipuji Allah Ta'ala. Dicintai Allah Ta'ala. Ini disebutkan Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dan khasatullah fan. Ikhwani fillah azina wa iyyakum. Kita sudah menyaksikan, apalagi di zaman kita ini. Kalau di zaman Rasulullah SAW, belum menghadapi kemurkaan orang-orang musyrikin, permusuhan dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan ternyata mereka pula Yahudi dan Nasrani dari zaman dulu hingga sekarang tidak akan berhenti, akan terus memusuhi. Terus orang-orang musyrik sekarang ini kira-kira mencintai atau membenci ahlu tauhid? Jawabannya antum tahu sendiri. Pasti akan terus membenci dan memusuhi ahlu tauhid. Apalagi sekarang muncul lagi ahlul bid'ah, yang jumlahnya kata Rasulullah SAW, umatku terpecah jadi 73 golongan. Semua di neraka kecuali satu. Yang satu itulah yang beliau katakan, ma'ana alihi wa ashabi. Orang yang seperti aku dan para sahabatku ini, mereka adalah ahlus sunnah. Sedangkan yang 72 ini ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Saya tanya, yang 72 ini kepada yang satu ini berteman, mencintai atau memusuhi? Ternyata juga memusuhi. Hitung musuhnya berapa banyak. Ahlul bid'ah sekian golongan. Yahudi Nasrani sudah dinas. Musyrikin sudah dinas. Jelas mereka permusuhannya. Allah katakan, lantar do'an kal Yahud walan Nasara hatta tatabi'a millatahum. Tidak akan pernah berhenti mereka Yahudi dan Nasara untuk terus memusuhi kalian sampai kalian ikuti mereka agama. Ikhwah barakallahu fikum. Ini tentunya perjuangan yang kita laksanakan, yang kita jalankan ini ringan atau berat? Berat. Kita dituntut dalam keadaan menghadapi gelombang fitnah dahsyat dan besar seperti ini. Di mana mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka di samping menebarkan syubhat. Ya, mereka juga menebarkan syahwat. Dari mana mereka menebarkan syahwat? Memancing syahwat, merusak syahwat kaum mukminin agar terjerumus ke dalam pintu syahwat dengan video-video porno yang mereka vulgar ditayangkan di berbagai macam media, baik dunia maya atau televisi yang ada, baik majalah koran ataupun iklan-iklan yang ada. Betul? Semua merusak keimanan kita. Hancur iman kita kalau kita tidak sabar menghadapi global yang seperti ini. Yaitu apa? Syahwat begitu lebar dibuka. Ya? Belum lagi syubhat dari 73 golongan ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Itu bukan diam, tapi mereka menebar syubhat. Betul? Tebar syubhat, kerancuan-kerancuan. Sehingga karena banyaknya mereka, sedikitnya ahlul haq, orang yang di atas kebenaran, mereka bersepakat, ini kelompok sesat karena aneh, nyeleneh, tidak umum. Kan begitu? Sedangkan umumnya yang banyak, maka ikuti yang banyak, jangan ikuti yang sedikit. Subhat. Lalu ifa barakallahu fikum. Dalam kondisi yang seperti ini, kira-kira bagaimana kita bisa istiqomah? Nah, ini yang perlu untuk kita kaji bersama. Bagaimana kita istiqomah? Sungguh jangankan di zaman kita ikhwah. Yang mana kata Rasulullah SAW, ya'ti alaikum ayyam as-sabiru ala dini kal-qabidi ala jamrah. Akan datang pada kalian masa di mana nanti orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang memegang bara api. Berat, luar biasa. Panas. Naam, yafila barakallahu fikum. Dan kita sudah rasakan seperti penggambaran tadi yang kami sampaikan. Begitu beratnya musuh. Kita harus memilih, memilah sekian banyak aliran dan kelompok yang ada. Kita harus istiqomah di atas siratal mustaqim. Ini bagaimana? Maka ihwa fila barakallahu fikum. Ya? Tentunya kita harus waspada. Pernah seorang datang kepada Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la asluhuka ahad. Katakan padaku dalam Islam ini ucapan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada selain engkau ya Rasulullah. Beliau memberikan wasiat kepada orang ini, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan aku iman kepada Allah lalu engkau istiqomahlah. Ingat hadirin, iman ini adalah merupakan inti daripada keislaman. Inti daripada agama ini. Iman kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan istiqomalah engkau. Karena sungguh betapa berat ternyata. Setelah kita mengaku beriman tidak akan Allah biarkan begitu saja. Karena Allah katakan dalam surat Al-Ankabut. Allah sebutkan Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يكونوا آمنا وهم لا يفتنون. Allah katakan, apakah kalian manusia mengira kau akan dibiarkan begitu saja oleh Allah ketika engkau mengaku beriman lalu Allah tidak mengujimu? Tidak demikian hadirin. Allah katakan, laqad fatanna alladziina min qablihim. Kami telah uji orang sebelum mereka semua. Allah telah uji. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Sehingga nyata bagi Allah siapa yang jujur, siapa pula orang-orang yang dusta. Begitupun kita ya ikhwah. Sungguh ahlus sunnah ini, semua orang mengaku ahlus sunnah dan memang kaum muslimin semuanya aslinya satu. Muslimin asalnya satu, pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika mereka menyimpang dari jalan yang ditempuh Nabi, Allah akan membiarkan dia menyeleweng sampai akhirnya dia diikutkan mana penyelewengannya. Diberi nama dengan penyelewengannya. Ya, sesuai dengan penyimpangannya. Ya. Sesuai dengan penyimpangannya kata Allah Ta'ala, "Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda, Siapa menentang, menyimpang dari jalan Rasul setelah jelas petunjuk bagi dia. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dia sendiri mengambil jalan, bukan jalan para sahabat. Bukan jalan mu'minin. Dalam keadaan seperti ini, nuwalli ma tawalla. Allah akan biarkan ia terus leluasa mengikuti kesesatannya. Belok. Kata Allah, falamma zahu azahallahu qulubahum. Ketika mereka sendiri menyimpang dari ajaran yang benar, Allah selewengkan hati mereka. Wal iyadu billahi ikhwa barakallahu fikum. Akibatnya mereka digolongkan sesuai dengan mereka punya keyakinan. Syiah, Rafidhah, Rafidhi, Mu'tazilah ya Mu'tazili, terus yang tetap mengikuti sunnah Nabi, Salafi, Sunni Salafi. Karena mengikuti jalan salaf. Salaf kita siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ihwa fila barakallahu fikum. Nah. Setelah kita melihat betapa berat jalan yang harus kita lalui dan rintangan yang harus kita hadapi, musuh yang harus kita hadapi, dan juga syubhat dan syahwat yang begitu besar, maka ihwa barakallahu fikum, ada beberapa kiat untuk kita bisa istiqomah di atas sunnah ini, di atas petunjuk ini. Yang pertama, istimrad ala talabul ilm, terus-terus dalam menuntut ilmu. Sebab dikatakan oleh ulama salaf, tafaqqahu fid din ismat minal fitan. Engkau mengkaji, memahami agama, itu cara untuk menyelamatkan diri dari fitnah. Nah, kau belajar agama, itu akan menyelamatkanmu dari fitnah. Buktinya ikhwah, barakallahu fikum, kita lihat generasi terbaik umat ini, yakni para sahabat radhiyallahu anhum. Keseriusan, kesungguhan mereka dalam mengkaji ilmu, menerima petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menjadikan mereka orang-orang terbaik dari umat ini. Karena istiqomahnya mereka di atas iman, walaupun gangguan rintangan yang mereka hadapi jauh lebih berat dibanding yang kita hadapi sekarang ini. Mereka menghadapi peperangan demi peperangan, dan itu berat tentunya ikhwah barakallahu fikum. Jangan dianggap perang itu ringan. Namun dengan bimbingan dan kesemangatan yang mereka punya, dan bimbingan Nabi yang terus-terus, dan ini diantara hikmah Al-Quran Allah turunkan berangsur-angsur. Mereka hidup bersama sejalan seiring turunnya wahyu, dan mereka orang-orang yang begitu semangat menghafal, menulis, menyampaikan, mengamalkan wahyu yang Allah turunkan. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, mereka sampai puncak kesempurnaan dan kebaikan yang telah Allah pilih mereka menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah ajna wa iyyakum. Begitupun kita, kalau ingin istiqamah di atas sunnah ini, hendaknya kita terus lazimkan diri kita, biasakan diri kita untuk mesti belajar, belajar, belajar dan belajar. Apalagi di zaman kita ini, barakallahu fikum, betapa mudah Allah berikan kepada kita sarana untuk kita belajar. Ketika kita tidak ada majlis ilmu seperti ini, kita bisa buka rekaman-rekaman yang kita sudah rekam untuk diulang. Dan jangan kita merasa bosan dan jemu ya ikhwah, ketika ilmu berulang dan berulang kita dengar. Jangan kita merasa bosan, karena sungguh Al-Quran akan seperti itu, tidak akan berubah. Diulang 1000 kali ya begitu, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Dan kalau kita memang mencintai ilmu, maka sungguh diulangnya ilmu akan menambah kecintaan kita kepadanya. Ya, bukan menambah kejemuan. Karena orang yang diberi kelezatan hati dalam ilmu, dia akan menikmati ilmu lebih kelezatan dia rasakan dibanding lezatnya makanan. Kalau makanan ada bosannya, tapi kalau lezatnya ilmu ikhwah, tidak pernah membosankan. Kalau kita masih merasa bosan dengan ilmu, ada apa denganmu? Mungkin engkau ada penyakit menyusup di hatimu. Karena kata Allah Ta'ala, fi kulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ini berita tentang hati orang-orang yang berpenyakit dari kalangan munafikin dan yang semisalnya. Di hati mereka ada penyakit memang, sehingga Allah tambahkan sakit yang ada pada mereka. Jangan sampai kita ini karena memang ada bintik-bintik penyimpangan di hati kita dengan alasan ustadznya itu-itu terus, yang disampaikan juga begitu-begitu terus, mulai malas datang ke majelis ilmu seakan-akan sudah ngerti semua ilmu, pada satu pun tak dihafal dari ilmu. Besok lagi mulai menjauh, ya. Hadirinnya dimuliakan Allah, ini awal syaitan memisahkan dia dari kebaikan. Ingat, jiwa kita ini seperti dikatakan para ulama, ibaratnya ikan, sedangkan ilmu ibaratnya air. Apa yang terjadi ketika ikan dinaikkan dari air, dipisahkan dengan air, hidup atau mati? Mati. Begitu jiwa kita, ya ikhwah, kalau kita ingin istiqomah hidup terus hati kita, jiwa kita ini, jangan pisahkan hati kita, jiwa kita dengan ilmu. Terus lazimkan dengan ilmu. Lihat para sahabat, mereka dalam menjaga iman mereka, mereka kalau ketemu satu sama yang lain, mereka saling tegur sapa salam, dan mereka bacakan surat Wal Asri, innal insana lafi husr. Mereka berpelukan, menangis, mengingat akan kerugian yang Allah sampaikan. Kecuali kalau mereka tetap di atas keimanan, mereka sadari, mereka berpisah, saling mengingatkan. Beda dengan kita, ya ikhwah, ya, di pasar cerita bisnis, di rumah cerita bisnis, sampai di masjid juga masih cerita. Ya itu sudah, mana mau istiqomah dengan ilmunya, yang istiqomah dagangannya, bisnisnya. Wah, begini, begini, begini. Sampai ke rumah yang diceritakan sama istri, habis doroh, bukan ilmunya. Tadi ketemu ihwa ini, usaha inilah, Masya Allah, lancar nih. Usaha ini melancar nih. Kalau begitu mas, besok kita jualan itu juga. Bukan ilmunya apa yang disampaikan tadi? Info bisnis yang sampai. Subhanallah hadirin, sekian banyak ilmu, sekian faedah yang sampai terlupakan. Hanya tergilas sedikit dengan dunia. Hati-hati, itu syaitan pintar sekali memalingkan hamba dari siratal mustaqim, ikhwah. Hati-hati kita, ikhwah. Jangan kita merasa aman dari fitnah. Dan fitnah paling besar ada dua, syahwat dan syubhat. Dan juga bentuknya yang paling besar dari syahwat ada dua, harta dan wanita. Sampai Nabi ingatkan, wattaqud dunya wattaqun nisa, kamu takut akan fitnah dunia, takut akan fitnah wanita. Karena memang berat. Kita hidup tanpa harta, bisa enggak? Bisa enggak? Hidup tanpa harta, melarat, enggak punya duit, enggak punya harta, bisa? Enggak bisa. Sekarang kaya raya, harta banyak, enggak punya wanita, enggak punya istri, bisa enggak? Sama saja enggak bisa. Kalau enggak punya dua-duanya, tambah sengsara. Iya tak? Lah ya harta enggak duit. Ya istri enggak punya, harta enggak punya. Soro leh. Enggak enak. Itu, sengsara kita. Maka hadirinya dimuliakan Allah. Tapi ingat, dua-duanya ujian. Mana yang lebih baik? Hadirin, ini ujian bagi kita. Yang mana hati ini punya kecenderungan kepadanya. Karena memang sudah Allah katakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Allah sudah hiasi pada jiwa kita manusia ini ada kecintaan yang besar kepada wanita, anak-anak, harta benda yang banyak. Hadirinnya dimuliakan Allah. Tentunya di balik anugerah Allah berupa istri, anak, harta, itu ujian. Kalau engkau menjadikan dirimu itu saleh, lalu engkau mampu mendidik istrimu menjadi wanita salihah, dan kau mampu mendidik anak-anakmu menjadi anak-anak yang saleh, subhanallah hadirin, maka harta yang kau dapatkan pun akan menjadi harta yang halalan thayyibah. Dengan itu engkau akan mendapat kebahagiaan dunia akhirat. di dunia engkau diberi kebaikan oleh Allah. Ingat ikhwah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, doa yang kita panjatkan seperti yang beliau Rasulullah SAW panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang dimaksudkan doa ini, di dunia itu baik, Allah memberikan kebaikan seseorang di dunia itu ketika ia diberi oleh Allah Ta'ala petunjuk, sehingga dirinya menjadi orang yang soleh, diberi rizki yang halal, yaitu rumah yang memadai, luas, diberinya istri solehah, diberi anak-anak soleh, ya, diberi kendaraan yang nyaman. Ini kebaikan dunia yang Allah berikan. Nah, di akhirat selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Tentunya semua kita menginginkan yang ini. Maka ihwa barakallahu fikum, ingat, itu semua kalau kita istiqomah di atas sunnah, dunia akan di tangan kita, tidak di hati kita. Maka kali itu, ya, dalam kitab Madarijus Salikin Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, apabila harta itu ada di tanganmu, ya, maka ingat, kalau harta itu ada di tanganmu bukan di hatimu, itu harta tidak akan membahayakanmu. Meskipun banyak engkau miliki, tidak akan membahayakanmu kalau di tangan kita. Ya, jangan sampai harta di hatimu, karena ini akan membahayakan dirimu. Walaupun engkau tidak memiliki harta, karena harta di hatimu itu membahayakanmu. Kenapa hadirin? Orang ketika harta di hatinya sangat dicintainya, ketika belum dia dapat, ambisinya luar biasa. Cemburunya kepada yang dapat juga menimbulkan iri. Tapi ketika didapat, ujubnya luar biasa, menumbuhkan kesombongannya. Jelek. Tapi kalau di tangan kita, kita tidak akan pernah sedih ketika berpisah dengan harta, karena memang cuma sekedar lewat. Dan kita tidak ambisi kalau enggak di genggaman kita, karena tahu bahwa itu bukan milik kita. Itulah para sahabat radhiyallahu anhum. Kaisar Persia dengan kekayaannya ditaklukannya di tangan mereka, Romawi begitu juga, tapi mereka tidak menambah kesombongannya, semakin tunduk istiqomah mereka di atas imannya, karena mereka memandang Allah lah yang menganugerahkannya. Bukan tujuan mencari kekayaan dunia, tapi mereka tujuan ridho Allah Ta'ala, sehingga mereka tetap kokoh di atas sunnah Rasulullah SAW. Sebab mereka selalu dalam keadaan mereka tenang, mereka belajar ilmu sampai dalam kondisi perang. Antum lihat sejarah, dalam kondisi perang para sahabat dimotivasi dengan apa? Dengan ekstasi, dengan pil koplo, dengan suntikan, atau dengan ilmu mereka dimotivasi? Kalau zaman ini, tentara-tentara kufar, untuk mereka punya nyali, suntik. Dengan suntikan apa? Suntikan untuk menambah apa? Pokoknya suntikan yang bikin orang itu berani, tidak takut mati. Ya, kejam dan mangas lihat musuh. Begitu. Tapi giliran suntikannya, obatnya, pengaruhnya hilang, menurun, pengecut lagi. Ya. Tapi mukminin zamannya para sahabat, atau gampangnya ya, kalau orang-orang kafir itu berani kalau minum sopi, kalau minum sapi, minum homer, berani habis minum sambil mabuk, gentayang, woy, perang, maju. Tapi sudah hilang mabuknya, lari. Orang mukmin dalam keadaan tidak ada musuh, ya nyalinya besar, ada musuh lebih besar lagi. Kenapa? Ilmu terus, lihat-lihat komandan-komandan perang di zaman Rasulullah SAW. Mereka bukan orang-orang bodoh ya ikhwah. Mu'ad bin Jabal itu ulama, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, semua yang beliau tunjuk dari panglima-panglima perang, itu bukan orang-orang bodoh, orang-orang yang ilmunya masya Allah, keberaniannya menjadi teladan, ilmunya memberikan motivasi sehingga terbakar semangat mereka untuk menegakkan kalimat Allah. Di medan perang mereka dapatkan siraman ilmu dan termotivasi dengan ilmu. Itu menunjukkan karena mereka hidup selalu dengan ilmu, sehingga mereka kokoh ibarat benteng yang tak pernah roboh. ibarat karang yang tak pernah hancur dengan ombak gelombang yang menerjang. Subhanallah, tegar mereka menghadapi fitnah dan cobaan perang. Ya ikhwah, di zaman kita apa yang terjadi ikhwah? Betapa banyak berjatuhan saudara kita. Jangan sampai diri kita jatuh juga terkapar menghadapi syubhat dan syahwat. Dunia melambai-lambai, ini enak, ini sedap. Hati-hati ikhwah barakallahu fikum. Ya, awalnya ya mulai coba-coba bisnis. Ternyata untungnya bagus. Lama-lama ditekuni. Omset tambah semakin banyak. Akhirnya mulai kesibukannya tambah. Yang semula rajin taklim mulai ya harus cari keluar kota, order ini itu, mulai sibuk. Tambah lagi sibuk. Ya, hati-hati ikhwan. Kalau sampai dunia memalingkanmu dari ilmu, maka hendaknya engkau menyadari, timbang mana lebih kau utamakan. Kalau kau mengutamakan duniamu, ilmu takkan kau dapat, dunia akan lenyap. Ya? Karena engkau akan berpisah dengan dunia. Tapi kalau kau pentingkan ilmu, tak akan mungkin jatahmu dikurangi oleh Allah dari dunia ini. Ilmu kau dapat. Maka ingat, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat, kalian menginginkan harta milikmu sendiri atau kalian memilih harta ahli waris kalian? Apa jawab kalian kira-kira? Hadirin, apa jawab kalian? Beliau ini seakan-akan kepada para sahabat memberi pilihan. Kalian memilih harta milikmu sendiri atau memilih harta milik ahli waris kalian? Jawabannya, milih sendiri atau ahli waris? Benar, milih sendiri, sepakat ya. Nah, kata beliau, kalau kalian memilih harta milik kalian, maka jangan lupa infakkan harta yang kau punya di jalan Allah. Karena itu yang sejatinya akan menjadi milikmu. Adapun kalau harta yang kau punya dari hasil bisnismu, perdaganganmu, pertanianmu, dan yang lain yang kau usahakan dari dunia ini, yang kau simpan di bank, didepositokan, atau kau belikan sawah, ladang, semua yang kau kumpulkan, itu ketika engkau mati, siapa yang punya? Itu sudah. Faham? Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma tunfiqu min khairin tajiduhu indallah. Apapun yang kau infakkan di jalan Allah itu, engkau dapatkan lagi di sisi Allah. Tapi yang kau simpan, ahli warismu yang nemu, istrimu yang senang, kamu yang susah payah, siang malam bekerja, peras keringat banting tulang, harta numpuk kaya raya kau punya, sudah, engkau dipanggil meninggal dunia. Engkau yang bertanggung jawab, istrimu yang senang-senang, kawin lagi dengan yang lain, senang, dapat janda kaya. Ya, Masya Allah, hadirin, kamu yang susah dikubur, ditanya, dari mana hartamu, kemana kau belanjakan, disimpan. Jangan dikira itu baik. Jangan dikira itu baik, ikhwah. Coba kalau engkau gunakan untuk menuntut ilmu, Masya Allah. Diinfakan, ada doroh ini, ada untuk santri, kasihan. Makanya cuma sarimi tiap hari, bantu. Sekali-kali kasih telur, sumbang ini, terus gunakan harta sebaik mungkin, ya. Di rumah penuhi ilmu, ya, fasilitas ilmu, rekamannya, ya, buku-bukunya, semuanya. Karena apa? Ikhwah barakallahu fikum, sampaikan pada istri dan anak kita, cinta ilmu, ya, gemar dengan ilmu, senang dengan ilmu, itu. Jangan cuma dikasih makan sampai makanan bertumbuk sering dibuang. Kenapa? Terlalu banyak, bingung mau makan apa. Mau yang... Hadirin, kalau orang kaya bingung mana yang dimakan. Kalau orang miskin, bingung mau makan apa. Itu loh. Ya kita mau yang, Masya Allah, mestinya ada kepedulian. Taib ikhwan. Ya, ingat fitnah yang besar itu dunia. Jangan dipalingkan. Maka jadikanlah sarana untuk menuntut ilmu. Ya. Yang kedua ikhwan, untuk kita istiqomah di atas sunnah, di samping terus-menerus menuntut ilmu. Dengan ilmu, yang kedua adalah tamasuk bil kita al-amalu bil ilmi. Yang kedua adalah tamassu bis sunnah. Tamassu bil kitabi was sunnah. Kita berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Baru yang ketiga al-amalu bil ilmi. Beramal dengan ilmu. Sudah isya ternyata ikhwan. Baik. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, beliau mengatakan, al-ilmu kasirun wal-umru kasirun fahud minal ilmi ma tahtaju ilai min fi amri dinik. Kata beliau, ketahuilah wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, betapa banyaknya ilmu yang harus kita pelajari, namun betapa pendeknya umur yang kita miliki. Betul? Karena itulah kata beliau, pelajarilah ilmu yang terpenting yang kau butuhkan untuk keselamatan dirimu dari urusan agamamu ini. Pentingkan itu dulu. Jangan kita mengabaikan, ah besok lagi belajarnya, besok lagi ngajinya, besok lagi, jangan. Sementara kita ketika menekuni dunia bisnis, tidak pernah kita peraikan walau sehari. Eman, sehari libur. Jangan sehari libur, eman nutup pintunya ketika adzan kumandang. Kadang-kadang eman, jangan tutup. Nanti pulang yang genari. Kadang-kadang, muslimin ini padahal. Hati-hati ikhwah, fitnah. Kita yang sadar, umur kita betapa pendek, ilmu betapa banyak yang kita pelajari. Sehingga kita prioritas. Ya, belajarlah yang terpenting, baru yang penting ikhwah. Dan kata beliau Abdullah ibn Mas'ud, mengingatkan kepada kita ikhwah barakallahu fikum, man zara'a khairan fayushiku ayyasuda rahbatan. Barang siapa yang di dunia gemar menanam kebaikan, pasti dia akan menuai kebahagiaan. Sebaliknya, man zara'a syarran fayushiku ayyasuda nadamatan. Siapa yang di dunia ini menanam kejelekan, akan menuai penyesalan. Kalau kita di dunia gemar menuntut ilmu, kita akan diangkat derajatnya dan mencapai kemuliaan. Tapi kalau kita mengabaikan ilmu mengejar dunia, akan melahirkan penyesalan. Karena orang tidak akan mungkin begitu mudah berpisah dengan harta yang dicintainya. Sedangkan harta pasti berpisah dengannya. Tapi kalau kita cinta ilmu, akan terus membawa kita naik derajatnya. Dan tidak akan berpisah meninggalkan kita selama kita meninggal dunia ini. Tak terasa isya. Biasanya selesai di sini. Adzan dulu. Taib adzan dulu ikhwah. Barakallahu fikum. Kita sambung sebentar. Akhirnya masuk di rumah-rumah. Channelnya banyak. Ibu bapak pergi, anak coba putar klik. Satu, klik dua, klik tiga. Ih bagus ini, klik. Bapak datang, matiin lagi. Lama-lama bukan anaknya, ibunya. Suami pergi, anaknya sekolah, ibunya di rumah. Eh ke Progok temannya datang. Kenapa putar sinetron? Ih sesekali aja. Hadirin. Lama-lama. Ya subhanallah hadirin. Hati-hati. Pergeseran. Ya. Pergeseran mulai terjadi. Sehingga merubah mindsetnya. Merubah pola. Pola makannya. Pola hidupnya. Manhajnya rubah. Diingatkan para ulama. Ya subhanallah. Dia juga ulama. Sudah bisa fatwa sendiri. Subhanallah hadirin. Akhirnya melenceng, melenceng, melenceng. Kalau dia sendiri tidak mungkin tidak berat. Tapi otomatis akan banyak orang yang terbawa. Maka dari itu berteman dengan orang yang soleh. Yang baik. Manhajnya. Karena kata beliau. Kata para penyataan. Al-Mahdu ala di-Khali. Bersama agama temannya. Hati-hati. Ya. Yang kelima, ziaratul fudala. Supaya engkau istiqomah, kunjungi, datangi orang-orang yang punya kemuliaan. Dulu Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab pernah. Ya, sempeninggal Rasulullah SAW beliau mendatangi. Ya, mendatangi sahabat. Ya, seorang wanita yang dulu pernah menjadi pengasuh Nabi. Ya. Kemudian dia mendatanginya wanita yang ini, yaitu Ummu Aiman kah? Kemudian menangis ketika Abu Bakar datang. Maka keduanya pun bertanya, kenapa kau menangis? Apakah kau bersedih dengan wafatnya Rasulullah SAW? Dia bilang wanita ini, bukan ku tangisi kematiannya Rasulullah SAW, wafatnya Rasulullah SAW. Karena aku yakin beliau telah mendapatkan nikmat di sisi Allah. Yang ku menangis sedih karena putusnya wahyu dengan wafatnya beliau. Abu Bakar tak kuasa tahan tangisnya. Begitu pun Umar Ibn Khattab. Lihat hadirin. Ketika mengunjungi orang yang punya keutamaan seperti ini. Hati kita yang lalai. Jadi tersentuh kembali sadar. Tapi kalau kunjungi orang-orang yang lalai, ya hati kita malah jadi terbawa, terlena. Hati-hati. Kunjungi. Seperti Syekhul Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau beliau sedang gundah, datangi gurunya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sehingga mendapatkan banyak faedah, hilang gundah. Datang faedah. Nah, kalau kita lagi gundah kemana? Subhanallah. Ambil, duduk, ngelamun. Tambah resah. Ini dewa 9 cm bukan jawaban. Paham? 9 cm kan 10 cm. 9 cm saja diisop. Ngelamun. Tambah kalut pikirannya. Tambah jauh ilmunya. Imannya hancur. Bukan badanmu. Imannya hancur. Coba datang majelis ilmu. Datang ustaz. Saya ini dapat problem. Istri saya begini-begini. Istri saya sudah begini-begini. Ditanya ustaz. Kamu ada TV di rumah? Ada. Itu sebabnya. Tapi saya juga senang nonton. Ah, itu juga problemnya. Kapan mau selesai urusan ini? Kembali pada ilmu. Hadirin, yang ketujuh, at-taqarrub wal isti'anah, ya, at-taqarrub ilallah. Kita harus taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala untuk menutup pintu syahwat, dan kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Berdoa, memohon pada Allah. Jangankan kita ikhwah, Rasulullah SAW sendiri yang dijamin Allah dengan rahmatnya masuk surga dan ambil dosanya, selalu doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ingat ikhwah, barakallahu fikum. Terakhir, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, alaikum anfusakum, la yadurrukum man dalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, tanggung jawabmu masing-masing dirimu, dirimu sendiri. Tidak akan membahayakanmu mereka orang-orang yang sesat kalau engkau ada di atas petunjuk. Maka bersabar, bertahanlah di atas petunjuk. Sehingga mereka apapun upayanya untuk mencelakakanmu, engkau tetap istiqomah. Taqarrub, mendekat pada Allah, mohon doa kepada Allah. Karena kita tidak ada kekuatan, kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengandalkan saya ini, kadang ikhwah fitnah. Sehingga antum yang senior, maksudnya sudah awal lama sudah ngaji, jangan merasa aman dari fitnah. Kadang-kadang merasa sudah lama ngaji, semua ilmu sudah saya dapat. Apalagi wah, yang ngisi orang kemarin, itu kan temannya anak saya. Malas datang. Meremehkan. Ya kan merasa sudah senior. Ini junior. Loh, enggak ada kenal begitu ikhwah dalam sunnah ini. Atau sesama. Ah, masih teman dulu sama-sama. Saya dan dia ilmunya beda-beda tipis saja. Jangan meremehkan ikhwah. Sungguh kita harus bahagia ketika kita mendapatkan yang muda sudah bisa memberi faedah kepada kita. Kita mesti menetes air mata karena kita tersentuh. Betapa rugi saya usia tua begini, bodoh, enggak kayak dia yang muda ilmu banyak. Jangan kita bangga, ah itu sudah saya dapat ilmu itu. Ah ini sudah juga. Ah ini sudah. Sekarang kau lupakan. Jangan. Da ikhwah barakallahu, kita harus berlomba dalam kebaikan. Mari, yang tua jadi teladan, yang muda juga bisa mawa diri, kemudian ikut kerjasama, ta'awun untuk kebaikan bersama. Fid da'wah ikhwah, barakallahu fikum. Nah ikhwah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga kiat-kiat yang ini semua bisa kita fahami, kita amalkan. Semoga Allah membimbing kita untuk istiqomah di atas sunnah ini. Karena sungguh ikhwah, barakallahu fikum, tidak ada jalan selamat bagi kita kecuali tetap teguh berpegang dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari kejailan kami. Kami taubat kepada Allah dan berlindung dari syaitan. Yang benar dari Allah Ta'ala. Mari kita ikuti sebagai pedoman hidup kita ikhwah. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdik. Syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.